atas suatu kesalahan yang sudah ditulis oleh Allah berapa tahun sebelum saya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahajja Adam Musa, ay ghalabat hujjat Adam hujjat Musa. Maka Nabi Adam alaihi salam mengalahkan hujjah dan alasannya yang disampaikan Nabi Musa alaihi salam. Idzan min hadza na'lam annahu Allah azza wa jalla kataba ala Adam an ya'si wa 'asa Adam rabbahu faghawa. Tsumma ijtabahu rabbuhu fataba 'alayhi wa hada. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan Adam untuk melakukan dosa, untuk melakukan kesalahan, tapi juga Allah mengajarkan Adam bagaimana cara Adam bertaubat kepada-Nya. Wa hakadha kull bani Adam, fa an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yaqul kullu bani Adam aw kullu bani Adam khata. Ya, begitulah yang terjadi kepada manusia anak Adam. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu bani Adam khata." Setiap anak Adam pasti akan melakukan dosa-dosa. Khata fi al-lughah al-arabiyyah shighat mubalaghah. Shighat tikrar min al-khata, ay yakhthu wa yakhthu wa yakhthu wa yakhthu yatakarrar al-khata. Jadi kata-kata khata dalam bahasa Arab adalah shighat mubalaghah. Bukan hanya sekali tapi berulang-ulang. Kullu bani Adam khata, akan terus melakukan dosa-dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Tawwab aidan shighat mubalaghah, ay tikrar lit-taubah 'ala kulli khata'. Dan lanjutan hadisnya, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang suka melakukan dosa-dosa ya, terus, ya, terus melakukan taubat. Terus menerus bertaubat. Ya, inilah pelajaran yang bisa diambil dari Allah Subhanahu wa taala dari kisah Nabi Adam, bahwa ya kita diajarkan untuk bertaubat. Kita tidak diciptakan seperti malaikat. La ya'sunallahu ma amaru ma la ya'sunallahu ma amaru wa yafaluna ma yu'maru. Kita tidak diajarkan seperti malaikat. Kita tidak diciptakan seperti malaikat yang memang dia enggak pernah berbuat maksiat dan tidak pernah melawan Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik sekali, nanti kita akan lanjutkan setelah yang berikutnya. Fadhal. Saya mengingatkan kepada pemirsa semua untuk memegang mushaf. Hari ini kita akan belajar surah An-Nisa 145 sampai 147. Jadi sebaiknya megang Quran pemirsa ya, insyaallah. Hatta ta'tu bil mushaf insyaallah ila an ta'tu bil mushaf. Yuhaddithukum sari'an 'ala dalil. Sampai pemirsa semua membawa Al-Qur'an, saya ingin menyampaikan sebuah dalil. Ma alladhi yahdhus yawm 'Arafah? Apa yang akan terjadi ketika pada hari Arafah nanti? Allah 'azza wa jalla yubahi bina al-mala'ikah. Allah Subhanahu wa taala bangga kepada kita. Limadha? Di depan malaikat-malaikat. Limadha? Li'annana mukhayyarun. Kenapa Allah membanggakan kita di depan malaikat-malaikatnya? Karena kita adalah orang-orang yang terpilih. Baina tha'ah wal ma'siyah. Antara melakukan ketaatan dan kemaksiatan. Fa in ata'na falana al-ajru was-thawab 'indallah. Jika kita taat kepada Allah, maka Allah akan berikan pahala kepada kita. Wa in 'athayna fa innana natub ila Allah 'azza wa jalla. Jika kita bermaksiat kepada Allah, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat kepada Allah. Lidzalik yawma 'arafa yaqulu Allah 'azza wa jalla: Ya malaikati, haula'i 'ibadi atawni syu'san ghubra. Subhanallah, nanti ketika hari kiamat Allah akan berkata kepada malaikat-malaikatnya ketika di padang Arafah nanti. Wahai malaikat-malaikat, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah hamba-hamba-Ku. Atawni syu'san ghubra. Mereka datang padaku dengan penuh debu. Qad anfaqul amwal. Ini membicarakan ketika haji tadi ya. Ketika haji Allah berkata di depan malaikat-malaikatnya, wahai malaikat-malaikatku, mereka itu adalah hamba-hamba-Ku. Oh, hadi yaumul Arafah. Nah, lihat lais di yaumul akhirah. Lah, di yaumul Arafah. Malum ini setengah-setengah Arab. Di hari Arafah Allah berkata, di hari Arafah. Jadi haji-haji pada ngumpul, kumpul di situ. Pan pada berdebu, pada pakai ihram. Nah, pada saat itu Allah membanggakan jemaah haji ini. Malaikat-malaikat tuh lihat tuh jemaah haji itu hamba-hamba. Hamba-hamba pun dia berdebu semua wajahnya apa segala macam pakai ihramnya. Mereka telah menafkan mereka sudah menafkan hartanya untuk bisa pergi ke tanah suci. Wa at'abul abdan al-badan ta'ib al-jasad ta'ib min hadha al-hajj. Capek, letih, lelah badannya. Yarjuna maghfirati wa yakhafuna azabi. Ya, mengharapkan ampunanku dan takut akan azab. Ishhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Subhanallah. Saksikanlah wahai para malaikat bahwa aku sudah mengampuni mereka. In kana ma'a maqdira fa hadha ism. Wa lillahi 'ala an-nasi hajjul bait man istata'a. Bisa mampu enggak bisa tidak mau pergi haji dosa katanya. Karena itu diwajibkan.

Walakin haula'il munafiqin. Tapi mereka-mereka yang orang munafik ini, sayyi'atuhum wa asamuhum fiha su'uba 'ala al-mu'minin. Di dosa-dosa mereka, kesalahan-kesalahan mereka yang dilakukan oleh orang-orang munafik tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang mukmin. Lidzalik laisa syarat al-wahid at-taubah. Jadi syarat satu-satunya, bukan taubat itu bukan syarat satu-satunya bagi orang-orang munafik. Walakin hunak arba' syurut lil munafiq. Akan tetapi orang munafik itu mempunyai empat syarat. Wa aslahu. Naam. At-taubah wa aslahu aslah ma kana min qabl. Naam. Jadi selain bertaubat, wa aslahu di sini memperbaiki diri mereka sendiri. Wa'tasamu billah tamassaku bihablillah almatin. Kemudian dia berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Wa akhlasu labut min al-ikhlas hum fi awal al-amr innama kanu ghayr mukhlishin li'annahum munafiqin. Dan mereka ikhlas dalam menjalankan agama Allah, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa orang munafik tidak ikhlas dalam menjalankan agama. Betul, sebelumnya. Fa in fa'alu al-arba'a allati tabda bit-taubah. Jika empat syarat ini dilakukan oleh orang-orang munafik, yang dimulai dengan taubat, waslahu wa tasamu, kemudian dia memperbaiki diri, kemudian dia berpegang teguh kepada agama Allah dan ikhlas dalam menjalankan agama, fa ulaika ma'al mu'min. Allah, maka mereka itu bersama, akan bersama orang-orang yang beriman. Wa ka'anna mujarrad wujuduhum ma'al mu'minin rahmah 'azima min Allah 'azza wa jalla. Subhanallah, karena sudah bersama orang mukmin, bentuknya sudah kayak orang mukmin, dikenal sebagai orang mukmin, maka orang munafik itu jadi orang mukmin juga, maka mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Limadha nahnu najlis al-an fi majlis? Ya salam. Fa in ata man ata, nalahu min al-khairat ma nalahu min hadha al-majlis. Masyaallah. Kalau kita ngumpul kayak sekarang ini, berkumpul bersama orang soleh, maka dianggapnya semua orang soleh. Yang nonton juga. Yang nonton juga orang soleh, ya. Musa itu adalah. Naam. Punya soleh. Taban, taban. Fatah Al-Quran. Wahai. Semua pemirsa nanti satu rombongan sama dokter kamu. Tidak ilkul jannah. Nah, nama aku. Wa nahnu aidan na'ku insyaallah subhanahu wa ta'ala. Jadi kan kalau nanti dia masuk surga ini rame-rame, jangan surga. Tata ilkul jannah itu nama aku. Jangan surga dulu. Ane maite. Dia bilang, ane maafku. Kata dokter kami yang bersama pemirsa semua. Subhanallah. Amin. Wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran 'azima. Ya. Dan insyaallah Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman itu pahala yang besar, yang sangat besar. Ta'lamun al-ayah allati taliha ayah hamma tadull 'ala anna Allah 'azza wa jalla yurid al-khair bi 'ibadihi jami'an. Oh. Kalian ketahui bahwa ayat setelahnya ini di ayat 146 147 Allah menginginkan kebaikan bagi buat kita semuanya. Buat kita semuanya. Wa qawlu Allah 'azza wa jalla ma yaf'alu Allah bi 'adabikum in syakartum wa amantum. Jadi di ayat 147 Allah berfirman, Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Kan Allah syakir. Wa kana Allahu syakiran alima. Nakhtim bidu'a insyaallah. Ya, kita berdoa pemirsa. Doa dari seorang ayah yang hafal Quran, yang punya istri penghafal Quran, punya tiga anak juga yang hafal Quran. Allahu akbar. Beruntung sekali. Sa'qul kalimat tukarrirunaha wa ra'i. Jadi saya akan membacakan doa, pemirsa bisa mengikuti bacaan beliau. Oke, semua ikut ya. Tubna ila Allah. Tubna ila Allah. Wa raji'na ila Allah. Wa raji'na ila Allah. Wa nadimna ala ma fa'alna. Wa nadimna ala ma fa'alna. Wa 'azamna. Wa 'azamna. Ala annana. Ala annana. Lan na'uda. Lan na'uda. Ila al-ma'asi abada. Ila al-ma'asi abada. Wa nas'alullaha 'azza wa jalla. Wa nas'alullaha 'azza wa jalla. Al-maghfira. Al-maghfira. Wat-tauba. Wat-tauba. Allahumma tub 'alaina ya tawwab. Allahumma tub 'alaina ya tawwab. واغفر لنا يا غفور واغفر لنا يا غفور وارحمنا يا رحيم وارحمنا يا رحيم واعف عنا يا عفو واعف عنا يا عفو ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ونشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارئنا